الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وفضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم وخلق الإنسان وعلمه البيان واختصه بتعلم العلم والحكم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الهادي إلى دار السلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأنام سيد العرب والأجم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين يتمسك بهم الخواص والأوام أما بعد فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله حق تقاته فقد فاز المتقون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون حاضرين معاشر المسلمين para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah Jumat ini, perkenankanlah kami mengajak dan berpesan kepada para hadirin, para jamaah Jumat, khususnya kepada pribadi kami sendiri. Marilah kita bersama-sama di berbagai kesempatan berusaha sekuat tenaga, terus menerus, selalu dan senantiasa meningkatkan mutu kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara seluruh waktu dan umur kita, seluruh kesempatan hidup di alam dunia ini kita refleksikan, kita aplikasikan dan kita aktualisasikan ketaatan, kepatuhan dan ketunduan kita menjalankan seluruh perintah-perintahnya Allah, menjauhi dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Dengan bekal keimanan dan ketakwaan yang berkualitas itulah pasti hidup kita penuh dengan berkah dalam semua aspek. Allah Subhanahu wa taala berjanji, berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Jikalah sekiranya masyarakat bangsa dan negara penduduknya sama iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatakhna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan kehidupan yang penuh dengan berkah dalam semua aspek kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan-keberkahan dari langit dan mengeluarkan barokah-barokah dari bumi yang diberikan kepada masyarakat bangsa yang negara yang penduduknya sama iman dan bertakwa kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan kehidupan, kebersamaan, kerukunan dan kedamaian yang penuh dengan rahmat, nikmat dan ampunannya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin ma'asyiral muslimin para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan khutbah kali ini kami sampaikan fadilatu syahri Sya'ban wa Ramadan, keutamaan dan kemuliaan bulan Sya'ban dan bulan suci Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah. Setiap di akhir bulan Sya'ban, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabat-sahabatnya seraya bersabda, "Ya ayuhan nas, qad adallakum syahrun 'adzim, syahrun mubarak." Wahai sekalian manusia, benar-benar akan datang kepada kalian bulan yang agung, bulan yang penuh dengan berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang nilainya lebih utama dan lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Man taqarraba fihi bi khuslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Barang siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan perkara sunat di bulan suci Ramadan, kana kaman adda faridatan fi ma siwa, maka nilai ibadahnya perkara sunat itu sama dengan perkara wajib di luar bulan suci Ramadan. Waman adda fihi faridatan kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa. Barang siapa yang melakukan perkara wajib di bulan suci Ramadan, maka perkara wajib itu nilainya sama dengan perkara wajib 70 kali yang telah dilakukan di bulan di luar bulan suci Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Itulah sebagian kemuliaan dan keagungan bulan suci Ramadan. Lalu kemuliaan dan keutamaan bulan Syaban, paling tidak ada 4 indikator yang menjadikan mulia kemuliaan bulan Syaban. Yang pertama, bulan Syaban itu diakui sebagai bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Anna Rajaba syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati." Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, bulannya Nabi, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku, bulannya umat Islam. Setiap memasuki bulan Rajab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kehidupan yang barokah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah ketemu dengan bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan dan indikator kemuliaan daripada bulan Sya'ban. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bulan Sya'ban di mana amal-amal seluruh amal manusia selama 1 tahun dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi rajin melaksanakan puasa sunat hampir-hampir penuh selama 1 bulan. Ditanya Nabi, "Mengapa dan apa sebabnya panjenengan melaksanakan puasa sunat hampir-hampir penuh 1 bulan di bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain?" Nabi memberikan jawaban, "Bulan Sya'ban bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia. Padahal bulan Sya'ban itu adalah turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin." Bulan Sya'ban itu di mana seluruh amal-amal ibadahnya manusia selama 1 tahun dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayurfa amali wa ana shaimun. Saya sangat senang dan suka apabila amal-amalku dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aku beribadah, ibadah puasa. Hadirin ma'asyiral muslimin pada jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, bulan Sya'ban di dalamnya ada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu adalah sangat mulia dan istimewa. Derajat nilai kemuliaan dan keistimewaannya nomor dua setelah Lailatul Qadar. Malam nisfu Sya'ban diceritakan malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya Muhammad, berdirilah dan sholatlah, kemudian berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi bertanya, ya malaikat Jibril, ma hadhil lailah, malam apa ini? Malaikat Jibril memberikan jawaban, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama minar rahmah wal maghfirah. Malam ini adalah malam istimewa, pintu-pintu rahmat dan pintu-pintu ampunan telah dibuka. Allah subhanahu wa ta'ala malam ini mengampuni kepada seluruh hamba-hambanya yang taat, tunduk dan patuh, dan yang soleh dan soliha, kecuali 9 orang yang mereka karena melakukan kemaksiatan mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sahiron, tukang sihir. Yang kedua, kahinon, tukang meramal. Yang ketiga, musyahinun, orang yang sedang bertikai. Dan yang keempat, mudminu khamrin, orang-orang yang mabuk-mabuan. Yang kelima, musirun ala zina, orang-orang yang selalu melakukan perbuatan zina. Dan yang keenam, musirun ala riba, makanannya selalu makanannya barang-barang riba, barang-barang yang haram. Kemudian yang ketujuh, akun liwalidayi, anak-anak atau orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedelapan, namamun, tukang adu domba. Dan yang kesembilan, qati'u rahimin, orang-orang yang putus hubungan persaudaraan. Mereka itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala selama mereka tidak tobat dan tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan demikian itu. Hadirin ma'asyiral muslimin para jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keempat, malam nisfu Sya'ban itu adalah malam mustajab. Imam Syafi'i berkata, inna du'a'a yustajabu fi khamsi layalin. Sesungguhnya doa-doa yang dipanjatkan pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di 5 malam. Yang pertama, awalu lailatin min rojaba, malam pertama dari bulan Rojab. Kemudian yang kedua, lailatul jum'ah, malam jum'ah. Yang ketiga, lailatul nisfi min sya'bana, malam nisfu Sya'ban. Yang keempat, lailatul fitri, malam hari raya Idul Fitri. Dan yang kelima, lailatul adha, malam Idul Kurban. Hadirin ma'asyiral muslimin para jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itulah, di berbagai kesempatan, kapanpun dan dimanapun saja kita berada, marilah kita bersama-sama terus-menerus berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan mutu kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama dan paling utama momentum-momentum di malam nisfu Sya'ban ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita dapat menjalankan ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dosa-dosa kita diampuninya. Kiranya demikian khutbah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين.